Konsultasi Syariah. Hukum menjual mushaf Al-Quran. Pertanyaan. Katanya dilarang menjual Al-Quran. Apakah benar? Karena termasuk menjual ayat-ayat Allah. Dan ada banyak keterangan dalam Al-Quran yang melarang menjual ayat-ayat Allah. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat banyak dalil yang melarang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Di antaranya, firman Allah yang artinya, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan bertakwalah hanya kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 41. Allah juga berfirman, menceritakan karakter orang yang baik, yang artinya, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Quran Surat Ali Imran, ayat 199. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 44. Dan ayat yang semakna dengan ini ada banyak dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan thamanan qalila, atau harga yang sedikit, atau harga yang murah, adalah dunia seisinya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, dari Harun bin Yazid, bahwa Hasan al-Basri pernah ditanya tentang makna firman Allah, thamanan qalila, atau harga yang sedikit. Lalu beliau mengatakan, as-saman al-qalil, atau harga murah, adalah dunia berikut semua isinya. Tafsir Ibnu Katsir. Sementara makna, jangan kalian menjual, adalah jangan menukar, atau i'tiyad. Sehingga makna ayat, janganlah kalian menukar ayat Allah untuk mendapatkan bagian dari kehidupan dunia. Para ahli tafsir mengatakan, ayat ini bercerita tentang pelanggaran yang dilakukan orang Yahudi. Mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui, agar pengikutnya tetap loyal dan tidak diasingkan dari masyarakat mereka. Mereka mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, tapi mereka tidak mau menyampaikan ini agar tetap bisa ditokohkan di tengah Yahudi. Dengan ini, mereka bisa mendapatkan penghasilan. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, ayat ini tidak ada kaitannya dengan jual-beli mushaf Al-Quran. Tidak ada orang yang menjual Al-Quran dengan harga dunia seisinya. Sehingga tidak relevan jika ayat di atas dimaknai larangan menjual mushaf Al-Quran. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, yang benar, boleh menjual mushaf Al-Quran berdasarkan hukum asal yaitu halal. Dan aktivitas kaum muslimin melakukan jual-beli mushaf hingga hari ini. Jika kita mengharamkan jual-beli mushaf, tentu ini akan menghalangi orang untuk mengambil manfaat dari mushaf Al-Quran. Karena banyak orang tidak mau memberikan Al-Quran kepada orang lain secara gratis. Al-Mumti' Syarah Zadul Mustaqni. Demikian, Allahu A'lam.